Jenur MZ meninggal. Iya, meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua di acara kita, acara penyujuh hati, untuk sama-sama kita mendalami, mengkaji secara lebih serius, dan kemudian mencoba untuk menyadarkan kita bahwa firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala bertujuan untuk mengangkat derajat kehidupan kita dan juga mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah yang terbaik di sisinya dan juga di dalam kehidupan dunia ini. Pada hari ini kita sudah sampai di ayat 119 dari surah An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lillazina 'amilussu'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di zalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik keterangan ayat 119 pada hari ini karena masih berhubungan dengan keterangan ayat sebelumnya yang ini digambarkan dengan kata summa. Ya, jadi ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan seperti orang-orang Yahudi, ya, mereka itu akan mendapatkan hukuman atas sikap mereka yang zalim, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap sang penciptanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di sini saja, kesalahan yang dilakukan, dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan, bagaimana jadinya? Allah mengatakan summa inna rabbaka lillazina amilussu'a, ya. Kemudian bagi orang-orang yang sebenarnya melakukan tindakan dosa atau kesalahan karena kebodohan, ya, dan setelah itu kemudian mereka bertaubat dan melakukan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Yang menarik juga di sini adalah Allah memakai dua bentuk taukid di sini, yaitu yang pertama inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu punya sikap yang cukup, yang sangat rahmat dan kasih sayang, yaitu bagi orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, Allah memahaminya sebagai tindakan karena kebodohan semata, ya. Dan mereka mau bertobat, inna rabbaka. Sekali lagi Allah perkuat takidnya ini, ya. Allah tegaskan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sangat terbuka, bahkan sangat mudah mengampuni orang-orang yang mau bertobat kepadanya? Jawabannya adalah inilah salah satu rahmat dan kasih sayang Allah yang besar kepada hambanya. Inilah bukti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sangat perhatian kepada hambanya, kepada setiap manusia. Siapa saja yang walaupun sudah kadung basah, terlanjur basah, sudah terlanjur dalam segala hal, terlanjur berdosa, terlanjur buruk, terlanjur sebagainya, tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata terlanjur. Yang ada adalah kehidupan baru, newborn, reborn, ya, dilahirkan kembali atau kelahiran baru kembali. Ketika dia sadar, maka dia akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha afrahu bitaubatil abdi, sesungguhnya Allah jauh lebih senang, ya, dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang membawa perbekalan, mengadakan perjalanan dengan untanya, dia letakkan perbekalan itu di atas punggung untanya, ketika dia kelelahan dia tertidur dan terbangun ternyata untanya sudah hilang beserta dengan bahan makanannya. Karena kemudian akhirnya dia mencari ke sana kemari, kelelahan dan tidak berjumpa, akhirnya dia kecapean dan tertidur di bawah pohon yang rindang. Ketika dia bangun, ternyata di sampingnya sudah ada lagi untanya yang tadi melarikan diri. Dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan diri orang tersebut. Tetapi dibandingkan orang yang kehilangan barang dan kemudian mendapatkan kembali, senangnya orang seperti ini, Allah jauh lebih senang dengan taubatnya seorang hamba. Kenapa Allah sangat senang dengan taubat seseorang? Karena Allah sangat sayang kepada makhluk ciptaannya. Sebagaimana orang tua yang sayang kepada anaknya, maka Allah jauh lebih sayang lagi kepada kepada makhluknya. Dan ketika ada yang bahkan sadar dan mau kembali kepada Allah, maka Allah tentu jauh lebih sayang lagi terhadap orang tersebut. Tidak ada kata terlambat di dalam pandangan Allah, dan Allah akan selalu membukakan pintu maafnya selama 24 jam setiap harinya sampai orang yang bersangkutan itu menghembuskan napasnya yang terakhir. Untuk lebih jelasnya menggambarkan tentang Isra 19 ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita. Silakan Ustaz Jainal. Terima kasih Ustaz Perdana. Ada beberapa catatan yang menarik di ayat 119 ini terkait dengan ayat 118 yang menceritakan tentang Yahudi. Ini menggambarkan kepada kita ada orang Yahudi yang baik sehingga dia masuk Islam. Di dalam sejarah Islam kita menemukan sahabat setia Nabi Muhammad yang berasal dari kaum Yahudi dahulunya, yaitu Abdussalam. Dia adalah anak dari pendeta dan dia sendiri adalah pendeta, seorang pendeta Yahudi. Karena melihat Islam yang begitu baik dan sesuai dengan apa yang didapatkannya dari Taurat, sehingga dia pun masuk Islam. Dan inilah termasuk dari pengecualian yang berapa kali ditemukan di dalam ayat suci Al-Quran, ketika ada mengatakan orang yang zalim itu terjadi pada sampelnya adalah umat Yahudi, maka ada beberapa orang yang tidak. Dan ini menjadi peluang bagi umat Yahudi yang ingin memasuk Islam supaya tidak dikatakan ngapain saya masuk Islam kalau toh dikatakan bahwa setiap Yahudi itu pasti zalim. Maka summa inna rabbaka lil ladzina amilu su'a bi jahalatin summa tabu mim ba'di zalika wa asalu inna rabbaka mim ba'di ala ghafurur rahim, memberi secerca harapan, memberi pintu maaf yang begitu luas bagi umat Yahudi atau umat apa saja yang melihat Islam itu merupakan satu kebaikan, masuklah ke dalam Islam karena pintu bagi Anda begitu luas terbuka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini catatan pertama. Catatan kedua, ini juga merupakan dakwah Islam kepada agama lainnya. Dan kita menjadikan negara Amerika atau Eropa yang dulunya mungkin ada berpendapat ini Darul Harab, kita rubah menjadi Darul Dakwah. Lokasi dakwah kita tidak saja daerah terpencil di suku-suku tertinggal di Indonesia, tetapi kenapa tidak kita berdakwah ke negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan lainnya, untuk mengatakan bahwa sebenarnya siapa saja yang telah melakukan kemaksiatan, telah melakukan dosa karena ketidaktahuannya, inilah Islam. Memberi jalan keluar, memberi penghidupan, memberi harapan bagi orang yang merasa gelisah, susah, dan sedih karena merasa mentok dengan kehidupannya saat ini. Inilah catatan kedua yang memberi motivasi bagi kita bahwa dunia Allah ini luas dan itu adalah darud dakwah bagi kita semua. Catatan ketiga juga yang begitu penting, bahwa bila Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Yahudi karena kesalahannya, karena kezalimannya, karena penganiayaannya, maka tentu umat Islam lebih diprioritaskan untuk mendapatkan ampunan, maghfirah, dan maafnya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tidak beberapa lama lagi kita akan hadapinya, maka ini adalah peluang emas bagi kita untuk membuat visi misi apa yang akan kita capai di 30 hari ke depan setelah Ramadan itu selesai. Karena apa? Karena alangkah ruginya apabila Ramadan datang dan selesai tidak ada perubahan dalam diri kita. Maka mudah-mudahan kita sampai ke dalam Ramadan, balighna Ramadan, dan ada perubahan. Kita tidak lagi saling sikut-sikutan, tidak lagi saling aniaya menganiaya, tidak lagi saling sakit menyakiti, tiada dendam iri dengki di antara kita. Karena permasalahan agama Islam bukanlah permasalahan hubungan kita yang baik dengan Allah semata, tetapi juga bagaimana kita bisa baik antar sesama. Ini dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ada pertanyaan dari orang yang sedang bingung. Saya sudah banyak melakukan dosa dan saya tahu itu adalah dosa, tapi itu saya tetap melakukannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat saya? ya. Jawabannya adalah sebagaimana digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahwa ini terkandung dalam makna amilu su'a bi jahalatin, orang-orang yang melakukan kesalahan karena melakukan keburukan karena kebodohan semata. Jadi makna bodoh di sini adalah bodoh dan dungu karena meyakini sesuatu, ya, karena ada dua, karena memang dia tidak tahu sama sekali, ini adalah kebodohan yang sebenarnya. Atau dikatakan juga bodoh atau dungu karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak yang berbeda dengan kenyataan. Artinya dia tahu bahwasanya meminum khamar itu tidak baik, akan tetapi dia lakukan juga karena kesenangan semata atau karena hawa nafsunya. Maka inilah yang dilakukan, yang dikatakan dengan melakukan sesuatu berbeda dengan keyakinannya, berbeda dengan kenyataannya. Maaf, berbeda dengan kenyataannya. Dia tahu bahwasanya itu tidak baik, tapi dia tetap melakukannya. Jadi artinya, apapun yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia tahu bahwa itu tidak baik tapi dia lakukan, ataupun dia tidak tahu itu tidak baik dan dia tetap melakukannya, tetap ini berada dalam kategori makna ya'malu amilu su'a bijahalatin, karena melakukan tindakan keburukan karena kebodohan semata. Jadi setiap orang, ya, setiap kita yang melakukan kesalahan tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertobat. Tapi dengan catatan tabu, bertobat. Tobat artinya apa? Tobat artinya betul-betul menyadari akan kesalahan kita. Tobat artinya memiliki suatu harapan dan keyakinan bahwa kita tidak akan melakukan tindakan seperti ini pada kali yang lain. Nah, bagaimana kalau kita ternyata masih melakukannya? Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Para pendengar rahimakumullah, inilah bijaksananya Allah dan inilah adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memberikan harapan dan kesempatan. Apakah kita sebagai hamba Allah, apakah kita sebagai seorang muslim melakukan hal ini di dalam kehidupan kita? Tetap memberikan harapan dan kesempatan kepada orang lain. Kalau kita lakukan, maka yang terbaiklah akan kita peroleh dan juga akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.